Kaisan qala kana ahlu syam yu'iruna ibn zubairi yaquluna ya ibn dhatin nitaqain wa qalat lahu asma ya bunayya innaha yu'irunaka bin nitaqain wa hal tadri ma kana nitaqan innama kana nitaqi shaqaqtuhu nisfain Aukaitu qirbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ahadihima wa ja'altu fi safaratihi akhara qala bakana ahlu syam idza ayyaruhu bin nitaqain yaqulu iyyaha ihan wal ilah tilka syakatun zahiratu anka aruha Qala dikatakan oleh Wahab bin Kaisan kana ahlu syam yu'iruna ibn Zubairi biqawlu yaqulun bahwa orang-orang Syam mengejek ibn Zubair yakni Abdullah ibn Zubair yaqulun mereka mengatakan ya ibn dhatin nitaqaini wahai anak pemilik anak dari pemilik sabuk atau pengikat pinggang nitaq biasanya dipakai oleh perempuan untuk mengikat pinggangnya yang terbuat dari kain. Mereka mengejek Abdullah bin Zubair dengan ungkapan ini. Faqarallahu Asma, maka sang ibu mengatakan, Asma bintu Abi Bakr. Saudaranya Aisyah. Faqarallahu Asma, ya bunai, wahai putraku. Innam yu'irunaka bin nitaqai mereka mengejek-ejek engkau menyindir-nyindir engkau dengan nitaqai wahal tadri makanan nitaqan tahukah engkau apa nitaqan itu dulu kala kenapa bisa ada ungkapan ini innam makana nitaqi syakakuhu nisfain dulunya aku memiliki ikat pinggang. Aku membelahnya menjadi dua atau menyobeknya menjadi dua. Faukaitu qirbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ahadihima. Aku akhirnya mengikat qirbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu di antara keduanya. Qirbah itu adalah wadah untuk menampung air yang terbuat biasanya dari kulit kambing. Kirbah. Sampai sekarang masih ada orang-orang memakainya. Buat dari kulit kambing. Kulit kambing betul-betul di salah. Salah di peloroti ini kulit kambing. Mereka hanya menyobek bagian pahanya. Barakallahu fiik. Kemudian mereka tarik Kemudian setelah itu mereka menyamaknya. Mereka menyamaknya dan mereka barakallahu fikum membaliknya. Ini nanti dibalik ini. Yang bagian di dalam, di luar bagian di dalam. Setelah dikeluarkan bulu-bulunya. Kemudian dijahit ulang yang bekas sayatan tadi. Dan diikat antara empat kakinya ini. Nanti kayak gendongan nanti, berkeluar kayak tas. Dibuat sama seperti itu. Nanti akan diisi dan digantung. Baik, barakallahu fikum. Tempat keluar masuknya air itu ya di lehernya ini. Lehernya, bagian lehernya kambing tadi. Bisa terbayang enggak? Gantung. Baik, gerbai ini. Sampai sekarang di pedalaman kota Yaman masih banyak kita dapati yang seperti ini. Girbah. Dan kalau digantung di sore hari seperti ini, kemudian besok pagi, ini biasanya gantung di bagian luar rumah. Dan dia akan menjadi sangat dingin sekali di pagi hari. Karena bagian kulitnya itu, bagian luarnya akan tetap senantiasa basah. Dan ketika dihembus oleh angin, dingin itu akan masuk ke dalam. Barakallahu fiik. Sama seperti penjual-penjual sayur mereka. Di musim-musim panas mereka membuat apa? Macam karung goni. Karung goni yang mereka basahi. Kemudian mereka menyimpan sayuran di dalam. Sayuran itu segar, Masya Allah. Segar, ibaratnya sama seperti kulkas. Ketika karung goni yang basah ini dihembus oleh angin, dia akan menjadi dingin sekali. Dan bagian dalamnya akan tetap lebih dingin. Karena adanya air di karung goni ini. Demikian juga kondisi girba tadi. Girba. Kata Asma radhiyallahu ta'ala anha, Asma bintu Abi Bakr, "Aukaitu kirbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahadihima." Aku mengikat kirba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini akan dibawa nanti ke dalam perjalanan. Ini perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Bi ahadihima waja'altu fi safratihi akhar. Atau sufratihi akhar. Aku mengikatnya di kantong untuk alas makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya jadi dua. Qala bakana ahlu syami idza ayyaruhu bin nitaqain yaqulu ihan wal ilah. Baik. Maka ketika orang-orang Syam mengejeknya dengan ya benan nitaqaini. Baik. Beliau hanya mengatakan ihan wal ilah. Iya, memang demikian. Ya, justru dia berbangga dengan dunnitaqaini ibundanya barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah, syahiduna di sini sufrah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap senantiasa membawa. Ini pembahasan kita tentang masalah at'imah, masalah makanan. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap membawa alas, apa namanya alas ini, sufrah untuk meletakkan makanan di atas agar supaya tidak kotor. Masya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'man qala haddathana Abu Awana an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas أن أم حذيفة أن أم أفيد بنت الحارث بن حزن قالت ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن فأكلنا على ما فأكلنا على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن أي ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. Dari Ibn Abbas bahwa Ummu Ufaid bint al-Harith bin Hazan, bibinya Ibn Abbas, menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minyak samin, akit, keju dan adubba, yakni daging dab. Pada abihinna qaukilna ala maidatihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta itu semuanya dan dimakanlah di atas maidah hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam kal mustaqdiri lahunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya seakan-akan beliau merasa jijik dan tidak senang dengan dab ini. Dab ini semacam biawak padang pasir. Barakallahu fiik. Walau kunna haraman, kata Ibn Abbas, seandainya makanan-makanan ini haram, ma'ukilna ala ma'idatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mungkin dimakan di atas hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memakannya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan dab? Ya karena ya tidak selera saja, bukan sesuatu yang haram. Barakallahu fiik. Bukan makanan yang biasa dimakan oleh beliau. Baik. Ya terkadang memang demikian kondisinya. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Sama seperti kalau antum makan apa kira-kira. Baik. Anda pernah disuguhi makanan apa? Makanan ulat sagu. Anda tahu ulat sagu yang besar-besar begini ya. Sudah digoreng. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kebayang terus. Karena waktu kecil kan kita biasa main-main ulat-ulat seperti ini. Barakallahu fikum, yang ada di kebun. Geli. Barakallahu fikum. La haula wa la illa billah. Ala kulli hal, sama seperti juga ketika kita disuguhi makan marmut. Marmut persis tikus, cuma tidak punya ekor. Subhanallah. Persis. Tidak juga bisa masuk. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, memang secara naluri memang tidak senang. Nah, seperti itu juga saudara-saudara kita mungkin yang lainnya yang tidak suka dengan makanan-makanan tertentu. Bahkan ada orang tidak mau makan ayam. Ya kan? Ya mungkin ada sejarahnya dia sehingga dia tidak mau makan ayam. Ya tidak bisa dia apa-apain. Mau dipaksa dia muntah dia. Barakallahu fiik. Ini bukan perkara masalah halal haramnya, bukan, tapi masalah selera tidaknya seseorang. Kalau masalah halal, halal. Dan tidak bisa seseorang mengharamkan sesuatu hanya karena dia tidak senang dengan makanan itu. Qala rahimahullahu taala babus sawiq, bab tentang sawiq. Sawiq itu adonan yang dibuat biasanya roti. Qala rahimahullah ta'ala hadatana Sulaiman ibn Harb qala hadatana Hammad an Yahya ibn Bushair ibn Yasar an Suwayb ibn Nu'man annahu akhbarahu annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sahba wa hiya ala rawhatin min Khaybar fahadaratis salah fada'a bi ta'amin falam yajidhu illa sawiqan falaka minhu fakulna falukna ma'ahu ثم دعا بماء فمضضنا فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة والنبي صلى الله عليه وسلم bersama dengan para sahabat yang lainnya berada di sahaba وهي على روحه من خيبر ini sudah atau dekat dengan Khaybar فحضرت الصلاة maka datanglah waktu salat. Nah, ini kemudahan untuk umat ini dimanapun kita berada waktu sholat masuk maka hendaknya kita melakukan sholat. Ayyuma rajulin min ummati adrakat sholat falyusalli. Siapapun di antara umatku dimanapun mereka berada ketika waktu sholat masuk silahkan dia sholat di tempat. Mungkin di perjalanan ya di perjalanan. Barakallahu fiik. Mungkin di kebun jauh dari pemukiman, mungkin di gembalaannya yang juga jauh dari pemukiman, silakan sholat. Atau mungkin di dalam hutan dia, karena pekerjaan yang mengharuskan dia berada di situ. Atau dimanapun pokoknya, atau di atas lautan mungkin lagi. Barakallahu fikum mencari ikan. Untuk sholat masuk sholat di atas perahu. Ini adalah kemudahan untuk umat ini. InsyaAllah kemudahan yang sangat besar untuk umat. Di mana ada air di situ anda wudhu. Tidak ada, tidak bisa anda wudhu. Ya silahkan tayamum. Pada abi ta'amin falam yajidu illa sawikan. Maka beliau pun meminta makan mari makanannya. Ternyata tidak ada makanan kecuali gandum yang disiram dengan air panas mungkin. Sawik. Pala kami pun beliau memakan daripadanya. Maka kami pun makan dari itu. Sederhananya kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Summa da'a bimaim famadmada. Kemudian setelah itu beliau minta air. Beliau berkumur-kumur dan minum. Masallah wa sallayna setelah itu kami pun sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak lagi berwudu. Syahiduna di sini pembahasannya bahwa makanan yang seperti ini tidaklah membatalkan wudu. Itu dulu kala. Dulunya memang batal wudu dari apa-apa yang dimasak. Setelah itu dihapuskan. Barakallahu fikum dan tidak lagi menjadi pembatal apa? Wudu. Mau minum, mau makan. Tidaklah membatalkan wudu. Kalau kita wudu sebelumnya. Kecuali makan daging unta. Daging unta inilah yang menjadikan batal wudu. Qala rahimahullah ta'ala. Babu makanan Nabi SAW. La yakulu hatta yusmiya lahu faya'lamu. Hatta yusammiya lahu faya'lamu ma huwa. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan sampai diberitahu apa yang akan beliau makan. Enggak beliau tahu apa itu. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Muhammad ibn Muqatil, Abu al-Hasan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus al-Zuhri, qala akhbarani Abu Umamah ibn Sahal ibn Hulayf al-Ansari anna ibn Abbas akhbarahu أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس خالد خبركن قال ابن عباس وهو خالد بن الوليد yang berjuluk apa سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة masuk ke rumahnya Maimunah. Wa hiya khalatuhu wa khalatu Ibnu Abbas. Maimunah ini adalah bibinya Rasulullah dan bibinya pula Ibnu Abbas. Wajada indaha dhabban mahnudan qudimat qadimat bihi ukhtuha Ufaidah bintul Harith bin Najd. Di atas hidangan itu dab mahnudan, ini tadi apa, biawak padang pasir, dab apa bahasanya, punya semacam biawak tapi di padang pasir dia. Bisa besar ini, binatang ini bisa besar dan dimakan oleh orang-orang di sana. Mahnudan hadimat bihi ukhtuha, yang sudah dipanggang dan dihidangkan, yang dibawa oleh saudaranya Maimunah, saudara perempuannya Ufaidah bintul Harith dari Najd. Fakudimati ad-dabba li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disuguhkanlah dab itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana qallama yuqaddamu yuqaddimu yadahu li ta'amin hatta yuhaddatha bihi wa yusamma lahu. Yani seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau menjulurkan tangannya ke makanan tertentu kecuali disampaikan kepadanya ini anu, ini anu, ini anu. Baik. Maka disebutkanlah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging ini, daging dab. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ila dabbi faqalat imra'atun minan niswati al-hudur akhbirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qaddamtunna lahu. Maka ketika Rasulullah SAW menjulurkan tangannya untuk mengambil daging dab ini, maka berkatalah salah seorang di antara perempuan-perempuan yang hadir, kabarkan, sampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau hendak makan. Maka mereka pun mengatakan huwa dhab ya Rasulullah, ini dhab ya Rasulullah. Parafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu anid dhab, beliau akhirnya langsung menarik tangannya. Faqala Khalid bin Walid ahramun ad-dhab ya Rasulullah. Mencari tahu, Khalid bin Walid bertanya akhirnya, apakah dab itu haram ya Rasulullah? Tadinya Rasulullah SAW sudah menjulurkan tangannya hendak mengambilnya, tapi ketika diberitahu bahwa ternyata itulah daging dab, beliau pun menarik tangannya kembali dan tidak jadi beliau mengambilnya dan memakannya. Khalid bin Walid mencari tahu kepastian hukum tentang dab ini. Apakah ketidak mauan Rasulullah SAW memakannya memang adalah sesuatu yang haram atau apa? Baik. Atau masalah selera? Baik. Maka diberitahu, barakallahu fikum, hatta di zaman sekarang ini ada tamu mungkin kita tanya apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan oleh dia misalnya. Kalau tamunya misalnya tidak suka pedis, oh jangan disuguhkan yang pedis-pedis, tidak makan dia nantinya. Rugi tuan rumah, nyodorkan makanan yang tidak dimakan apa oleh tamu karena pedisnya. Barakallahu fiik. Atau yang lainnya, atau misalnya karena faktor kesehatan disuguhkan apa teh. Teh yang begitu manis, manis sekali, yang tidak diminum akhirnya. Barakallahu, padahal sudah dibikin satu teko besar. Baik. Ditanya, teh apa? Teh manis kah? Teh pahit kah? Baik. Teh kopi juga demikian. Hasil barakallahu fikum diberitahu semestinya agar supaya orang supaya tidak tabdir. Tidak tabdir. Capek-capek buat, mengeluarkan uang, ternyata tidak dimakan atau tidak diminum. Maka Khalid bin Walid bertanya, apakah haram ya Rasulullah? Qala la, walakin lam yakun bi ardi qawmi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun bi ardi qawmi, bukanlah makanan yang dulunya ada di negeriku. Yani bukan kebiasaan orang Makkah memakan ini. Mungkin ada yang memakannya tapi tidak semuanya. Bukan banyak binatang ini di Makkah. Barakallahu fikum, sehingga bukan sesuatu yang menjadi makanan yang banyak dimakan oleh orang. Yang jelas Rasulullah mengatakan walakin lam yakun bi ardi qaumi, bukan makanan. Ya, setiap negeri kan memiliki makanan-makanan khusus, makanan-makanan yang berbeda dengan makanannya. Imma memang zatnya makan itu atau cara pengolahannya yang berbeda. Barakallahu fik. Fa ajudini a'afuhu, aku dapati diriku tidak senang dengannya. Baik, enggak biasa kita makan kemudian kita disuruh makan. Baik. Ya terkadang coba-coba pas cocok. Terkadang coba-coba pas enggak cocok. Baik. Ya, enggak bisa dipaksakan memang. Barakallahu fik. Fa'ajulunya a'afuhu, qala Khalid fajtarar fajtazaztuhu fa'akaltuhu. Kata Khalid, maka aku yang tazaztuhu, aku yang memakannya, lahap aku memakannya. Fa'akaltuhu. Wa Rasulullah SAW yanduru ilayya. Dan Rasulullah SAW menengok kepadaku. Baik. Ada makanan-makanan yang mungkin kita tidak cocok makan dengannya, dan orang lain, Masya Allah, senang sekali. Seperti misalnya minuman orang-orang tertentu, misalnya susu. Susu ini susu segar, Masya Allah. Cuma dicampur dengan apa? Bawang putih yang ditumbuk. Bawang putih yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan susu. Oh, itu paling tidak bisa masuk di perut. Baru aromanya saja sudah tidak bisa sama sekali. Ana pernah diberi hadiah seperti itu, satu mok. Susu ternyata dicampur dengan apa? Bawang putih yang ditumbuk. Anda coba-coba. Sana panggil teman. Ya pulang tahan. Apa nanti? Ada minuman ini nanti dikasih. Anda cuma nanti tak cocok. Terus dia bilang, oh ini setiap sekali ini nanti. Glok, glok, glok, glok. Udah. Mantap sekali. Bawang putih ada sebagian orang, ini bukan makanan kita dan bukan kebiasaan kita makan bawang putih mentah. Bukan kebiasaan kita, barakallahu fiik. Sehingganya ketika kita disuguhi makanan yang seperti ini, terkadang tidak cocok. Ada juga di antara kita yang senang saja dengan makanan yang seperti ini. Hasil, begitu. Tidak bisa kita mengharamkan sesuatu, barakallahu fikum, hanya karena kita tidak senang dengannya. Baik. Makanya kalau kita menyuguhkan sesuatu ke seseorang, hendaknya kita pastikan bahwa yang kita suka itu suka dia, senang dia. Baik. Bayangkan tidak repot-repot. Seperti kalau ada tamu kita misalnya. Baik. Dia tidak suka makan kambing. Dia sudah potongkan satu kambing, satu ekor. Ternyata dia tidak makan. Baik. Kalau dia mengatakan sudah tidak usah repot-repot, apa saja yang sederhana saja, ya ikan, lapap. Ya sudah itu saja. Qala rahimahullahu ta'ala, babun ta'amul wahidi yakil itsnaini. Bab makanan untuk satu orang bisa dan cukup untuk dua orang. Makanan untuk dua orang bisa dan cukup untuk tiga orang. Berkah itu pada saat kita makan bersama. Keberkahan ada padanya. Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik wa haddatsana Ismail qala haddatsana Malik عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. Ini keberkahan makan berjamaah dengan keluarga sendiri, dengan anak, dengan istri, la ba'sa bih. Baik, barakallahu fiik. Dan seterusnya, makanan 4 orang bisa untuk 5, makanan 5 orang bisa untuk 6, dan seterusnya. sini kata Al-Habib rahimahullahu taala, diambil dari hadis ini, annal kifayata tansha'u an barakatil ijtima', kecukupan itu akan muncul dari keberkahan berkumpul. Ijtima', yakni makan bersama. Keberkahan ada padanya. Wa annal jam' kullama kathura izdadal barakatu. Dan ketika jamaah itu semakin banyak, maka semakin banyak pula keberkahan yang turun padanya. Baik. Dan hendaknya kita makan bareng-bareng bersama dengan yang lainnya. Wa fil hadits aidan al-isharatu ila anna al-muwasah idza hasalat ma'aha al-barakatu fa ta'ummul hadirin. Dalam hadis juga al-isyarah ila anna al-muwasah, muwasah itu berbagi. Berbagi ketika ada dua jatah dua orang, maka ketika dimasukkan orang satu, maka cukup ternyata. Yang jatah dua ini akhirnya bisa untuk tiga karena keberkahan yang ada padanya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.